إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله kita baru saja melewati bulan Rabiul Awal merupakan salah satu bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia. Di bulan inilah seorang manusia paling besar sepanjang sejarah, sepanjang kehidupan manusia dilahirkan, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus sebagai nabi dan rasul dan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, yang paling dicintainya, menjadi khalilnya, hambanya yang paling dicintai, kekasihnya yang tertinggi, Sayyid Waladi Adam, pemimpin manusia. Di bulan Rabiul Awal beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dilahirkan. Nabi penutup seluruh nabi dan rasul dengan syariat yang menghapus seluruh syariat yang pernah ada sebelumnya. Tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali dengan bersaksi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan sesembahan yang benar selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan mengikuti syariatnya, dengan mencintai nabi dan rasul ini, dan kita aplikasikan dengan mengikuti sunnahnya, ajarannya, syariatnya, tidak keluar dari itu. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal namun terjadi perbedaan pendapat diantara ulama mengenai tanggal persisnya. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin yang merupakan pendapat jumhur mayoritas ahli sejarah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Dan telah datang dari salah satu tabi'i, murid dan putra seorang sahabat, yaitu Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dalam Muwatta al-Imam Malik dengan sanad yang sahih, yang dinilai sahih oleh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah, mengatakan bahwa beliau lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lain, tetapi yang terbaik, apakah sesuai pendapat jumhur mayoritas ulama, yaitu 12 Rabiul Awal, ataukah sesuai apa yang dikatakan oleh tabi'i tadi, putra sahabat, yaitu Muhammad putra Jubair ibn Mut'im, yaitu tanggal 8 Rabiul Awal. Adapun mengenai hari lahirnya beliau, maka itu jelas dan disepakati karena telah datang dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ketika Nabi ditanya kenapa beliau rutin berpuasa Senin, beliau menjawab, "Dzalika yauma wulidtu fi wa yauma bu'ithtu fi wa unzila 'alayya fi." Karena di hari Senin itulah aku dilahirkan, kata Nabi. Di hari Senin itulah aku diutus jadi nabi. Di hari Senin itulah pertama kali diturunkan Al-Qur'an kepada aku. Demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam kemudian diutus jadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk berdakwah. Dan beliau mendakwakan dakwah tauhid selama 10 tahun di Makkah tanpa ada syariat yang lain. Ketika beliau genap berusia 40 tahun, terhitung tentunya dari hari lahirnya beliau Rabiul Awal. Genap Rabiul Awal, 40 tahun usia beliau diutus jadi rasul. Kemudian berdakwah selama 10 tahun hanya tauhid, tauhid, tauhid, mengajak orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy yang melakukan penyembahan kepada patung-patung berhala bersama penyembahan mereka kepada Allah, yang artinya mereka melakukan syirik akbar, syirik besar, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Meskipun mereka menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada Allah, tetapi bersama dengan itu mereka menyembah tuhan-tuhan yang lain yang mereka angkat berupa patung-patung berhala. Selama 10 tahun Nabi hanya mendakwakan tauhid, mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala tanpa ada syariat yang lain. Hingga genap 10 tahun dakwah beliau, setelah itu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj yang juga diperselisihkan oleh ulama tahun kejadiannya kapan. Yang jelas disepakati bahwa itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, namun tahun berapa itu diperselisihkan oleh ahli sejarah, ulama, apalagi bulannya, bulan berapa terjadinya Isra Mi'raj, itu lebih-lebih lagi tidak jelas. Dan Allah memiliki hikmah yang besar di balik ketentuan Allah menjadikan orang-orang lupa bulan berapa terjadinya Isra Mi'raj. Meskipun yang masyhur, yang dikenal di kalangan kaum muslimin bulan Rajab, namun itu tidak ada dasarnya, tidak ada riwayat. Bahkan yang lainnya mengatakan di bulan Rabiul Awal Isra Mi'raj. Bahkan ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, namun itu pun tidak jelas riwayatnya. Dan di Isra Mi'raj itulah Nabi alaihi salatu wassalam difardukan kepadanya, diwahyukan kepadanya secara langsung oleh Allah salat lima waktu. Sehingga sejak itu Nabi SAW melaksanakan salat lima waktu di Makkah bersama dakwah tauhid yang didakwahkannya dan bersama para sahabat kaum mukminin radhiyallahu anhum, mereka salat lima waktu namun pelaksanaannya dua rakaat zuhur, asar, isya, adapun maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Sampai kemudian setelah 13 tahun berdakwah di Makkah, tepatnya lagi-lagi di bulan Rabiul Awal, akhir tahun 13, tetapi juga diperselisihkan tepatnya harinya, tanggalnya, namun yang jelas itu di bulan Rabiul Awal, datanglah perintah berhijrah. Maka Nabi juga berhijrah di bulan yang sama, di bulan kelahirannya, yaitu bulan Rabiul Awal, akhir tahun ke-13. Beliau berhijrah ke Madinah. Tiba di Madinah, menjelang masuknya waktu duhur, ketika waktu duha sudah meninggi dan memanas, sudah panas, tiba di Madinah alaihi salatu wassalam. Dan dengan itulah tarikh perhitungan kalender dimulai hitungannya dengan hijriyah. Namun terkait dengan sirah perjalanan hidup dan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, perhitungannya dimulai dari Rabiul Awal sebagaimana telah kita dengar. Maka kita pun menghitungnya dari Rabiul Awal, bulan hijrahnya beliau di akhir tahun ke-13. Di bulan Rabiul Awal beliau tiba di Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah berdakwah selama 10 tahun. Selama 10 tahun hingga kemudian beliau SAW mengakhiri hayatnya juga di bulan Rabiul Awal, ketika usianya genap 63 tahun alaihi salatu wassalam. 40 tahun diutus jadi Nabi dan Rasul, berdakwah di Makkah 13 tahun, usia 53 tahun hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah 10 tahun berdakwah, mengakhiri hayatnya juga di bulan Rabiul Awal tanggal 12 atau 13, ada dua pendapat, 12 atau 13 Rabiul Awal, 11 Hijriah, yang dengan itu Nabi SAW wafat di usia 63 tahun. Jadi ya ibadallah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya tauhid. Selama 10 tahun yang dia dakwakan hanya tauhid. Baru kemudian setelah itu syariat salat lima waktu, yang menunjukkan kuatnya dan pentingnya salat lima waktu. Dan ketika Nabi telah hijrah ke Madinah, salat lima waktu yang tadinya untuk salat duhur, asar dan salat isya, ketika di Makkah hanya dua rakaat, ketika telah hijrah ke Madinah menjadi empat rakaat, dan maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat, dan syariat 2 rakaat tetap berlaku ketika seseorang safar. Ketika seseorang musafir, maka dalam safarnya disyariatkan tetap sholat 2 rakaat, mengqasar duhur, asar, dan isya, sebagaimana awal mula dulu Nabi sholat di Makkah hanya 2 rakaat. Dan di Madinahlah kemudian disyariatkan azan untuk memanggil kaum muslimin berjamaah, syariatkan sholat berjamaah dengan panggilan azan. Di Madinah itu pula lah disyariatkan penentuan zakat, syariatkan zakat dengan penentuan nisabnya dan berapa kadar yang dikeluarkan dan harta-harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya. Di Madinah itu pula lah disyariatkan puasa Ramadan, dan di Madinah itu pula lah disyariatkan ibadah haji dan umrah. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam menjelang wafat beliau, ada tanda alamat yang menunjukkan dekatnya ajal beliau, dan beliau menyadarinya, beliau mengetahuinya bahwa ajalnya telah dekat. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aital naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Fathu Makkah di tahun 8 Hijriyah, Makkah ditaklukkan musuh inti Nabi alaihi wasallam yang telah mengusirnya bersama sahabatnya kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah dan ditolong oleh kaum Ansar, suku Aus dan Khazraj yang sekian kali peperangan melawan mereka, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian berakhir itu semua dengan ditaklukkannya Makkah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, dan dengan itu berakhir hijrah. Tidak ada lagi yang boleh berhijrah meninggalkan Makkah, karena dengan itu Makkah menjadi negeri Islam. Turun kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang mulai masuk Islam dengan berbondong-bondong, hendaknya engkau wahai Muhammad bertasbih, sucikan Rabbmu dan pujilah dia, banyak-banyaklah beristighfar. Nabi diperintahkan banyak-banyak beristighfar. Fathu Makkah yang dilanjutkan dengan perang Hunain, dan lanjut pada tahun 9 Hijriah, Jazirah Arab, orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam, dan mereka berbondong-bondong datang mengirim utusan ke Madinah untuk belajar Islam dari Nabi SAW di tahun 9 Hijriah. Oleh karena itu, meskipun di tahun 9 Hijriah telah datang perintah kepada Nabi untuk berhaji, tetapi Nabi tidak sempat berhaji tahun itu, dikarenakan beliau sibuk untuk menerima utusan-utusan suku-suku Arab yang berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru Jazirah Arab untuk belajar Islam. Dan juga Nabi ingin berhijrah tahun depan, yaitu tahun 10 Hijriah, dalam keadaan tidak ada lagi orang musyrik yang berhaji, hanya kaum muslimin. Oleh karena itu yang diutus tahun itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, memimpin kaum muslimin berhaji tahun ke-9 Hijriah. Dan Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan bahwa tahun depan tidak boleh ada seorang musyrik pun yang masuk ke Makkah berhaji. Sehingga tahun depan Nabi berhaji bersama para sahabat kaum mukminin radhiyallahu anhum jami'an, tidak dicampuri lagi oleh orang-orang musyrik pun. Itu pertanda ketika melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, menunjukkan bahwa misi, tugas dakwah Nabi SAW telah mencapai kesempurnaan. Dan Allah memerintahkan kepada beliau untuk banyak-banyak beristighfar, tanda bahwa ajal beliau telah dekat. Oleh karena itu sebagian sahabat yang kuat fikihnya memahami hal itu, di masa Umar jadi khalifah dan dia mendekatkan Ibnu Abbas yang relatif masih muda, digabungkan di majelis musyawarahnya bersama syuyukh, syekh-syekh dari kaum Muhajirin dan yang lainnya, dan mereka mempertanyakan Ibnu Abbas masuk dalam majelis tersebut, padahal usianya lebih muda daripada yang lainnya. Kemudian Umar hendak menunjukkan ilmunya Ibnu Abbas kepada syekh-syekh sahabat tersebut dengan menanyakan tafsir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya. Dan hanya Ibnu Abbas yang menjawab bahwa surat itu turun pertanda ajal Muhammad alaihi salatu wasallam telah dekat. Dan Umar membenarkan Ibnu Abbas, dan dengan itulah terlihat keilmuan Ibnu Abbas. Sejak itu Nabi alaihi salatu wasallam memperbanyak beristighfar, karena itu merupakan akhir-akhir kehidupannya, akhir hayatnya. Karena dengan itu dakwah sudah tersebar jazirah Arab, penghuninya, penduduknya telah berbondong-bondong masuk Islam. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab. Hari ini setan telah berputus asa untuk disembah di jazirah Arab. Walakin bitahrisi bainakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi waspadai. Setan sudah berputus asa pada perasaannya, sudah merasakan putus asa, sudah sulit untuk mengajak orang-orang dalam kesyirikan, kekufuran, karena mereka semua telah mengenal Islam, telah masuk Islam bersama Nabi Muhammad SAW, telah bertauhid, meninggalkan syirik. Tetapi kata Nabi, setan tidak pernah berhenti untuk merusak barisan kaum muslimin. Waspadai adu dombanya, waspadai adu dombanya. Barakallahu fikum. أقول ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, telah kita dengar pada khutbah yang pertama tanda awal dekatnya ajal Nabi SAW, dan Nabi SAW mengetahui hal itu dan banyak-banyak beristighfar, ijtihadnya, perjuangannya, kesungguhannya untuk beribadah, termasuk diantaranya salat malam semakin kuat. Kemudian ketika tahun 10 Hijriah Nabi SAW berhaji, maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah pada rangkaian Hajjatul Wada', lagi-lagi Nabi mengisyaratkan dekatnya kematiannya kepada para sahabat dengan mengatakan, khudu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil manasik haji kalian dariku. Fala'alli la alqakum ba'da amikum hada, barangkali saya tidak akan berjumpa dengan kalian setelah tahun ini. Di hadapan seluruh sahabat, isyarat bahwa beliau tidak akan berhaji lagi tahun depan karena beliau akan wafat. Dan berikutnya, sepulang beliau dari Hajjatul Wada', ketika perjalanan dari Makkah ke Madinah, ketika tiba di suatu lembah yang bernama Wadi Khum, di situ ada ghadir, di situ ada kolam. Ghadir Khum. Di sisi kolam itulah Nabi mengumpulkan sahabatnya dan berkhutbah kepada mereka. Dan beliau mengatakan, ayyuhan nas, hai manusia. Innama ana bashar, sesungguhnya aku manusia. Yusiku ayyatiya rasulu rabbi faastajiba. Sudah dekat waktunya utusan Rabbku datang menjemput ajalku, dan aku akan menjawabnya. Lagi-lagi isyarat bahwa semakin dekat ajal beliau. Kemudian disitulah juga pada khutbah tadi Nabi berwasiat kepada kaum muslimin bahwa saya meninggalkan kepada kalian satu perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah Al-Quran. Dan di situ pula beliau berwasiat agar kaum muslimin senantiasa menjaga keluarganya. Berwasiat kepada mereka untuk menjaga ahlul bait yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. dan Rasulnya untuk memuliakan mereka sesuai tentunya dengan kriteria-kriteria yang diajarkan dalam syariat. Tiba di Madinah, Nabi alaihissalatu wassalam ketika masuk akhir bulan Safar, mulailah sakit kepala menimpa beliau. Kemudian beliau sakit mulai dari akhir bulan Safar selama 13 hari sakit, yang berlanjut 13 hari sampai beliau wafat. Ketika datang sakitnya, beliau mengikat kepalanya, kemudian beliau keluar masuk ke masjid, kemudian berkhutbah di mimbar. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah diberi pilihan oleh Allah antara pilihan masih mau menikmati hidup atau memilih akhirat, dan hamba itu memilih akhirat. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat dan paling alim, menangis dalam keadaan sahabat yang lain tidak ada yang menyadari. Abu Bakar As-Siddiq menangis terseduh-seduh karena dia tahu ini yang dimaksud hamba itu adalah nabinya Muhammad SAW. Disuruh memilih oleh Allah antara lanjut hidupnya atau memilih mati, dan dia memilih mati. Abu Bakar As-Siddiq menangis terseduh-seduh. Kemudian Muhammad SAW, Nabi, menghibur Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan kepadanya bahwa inna min amanni nasi alayya fi suhbati wa mali Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling besar jasanya kepadaku, hartanya dan persahabatannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan min ahli al-ard, lattakhadtu Abu Bakr khalila. Walakin ukhuwatul Islam." Seandainya aku boleh untuk mengambil khalil, kekasih tertinggi dari kalangan manusia penduduk bumi, maka aku jadikan Abu Bakar. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW telah menjadi khalilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu persaudaraan Islam. Kemudian Nabi mengatakan seluruh pintu kullu khawha, kullu khawhatin ba'abwab ilal masjid tusad illa khawha Abi Bakar. Semua pintu-pintu masuk masjid ditutup. Semuanya ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq, isyarat bahwa beliau yang harus menjadi khalifah pengganti Nabi SAW. Dia membutuhkan pintu itu untuk keluar masuk masjid, untuk mengurusi urusan negara. Setelah itu Nabi sakit, dirawat selama 13 hari. Dan Nabi berwasiat memerintahkan agar yang menjadi imam salat berjamaah adalah Abu Bakar As-Siddiq, isyarat berikutnya bahwa beliau yang akan menjadi khalifah. Kemudian selama sakitnya, Nabi alaihi salatu wassalam berkali-kali pingsan dan disiapkan air dalam bejana, dan Nabi alaihi salatu wassalam memasukkan tangannya ke air untuk kemudian membasahi wajahnya dan mengatakan la ilaha illallah innalil mauti lasakarat, tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, sakaratul maut yang sangat menyiksa, dan itu adalah kafarah, penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman. Kemudian diberi lagi pilihan yang terakhir kalinya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika diberi pilihan lagi, apakah memilih lanjut hidupnya di dunia atau wafat? Dan Nabi mengatakan, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, aku memilih untuk bergabung dengan orang-orang yang telah diangkat ke atas setelah kematiannya. Kemudian tepatnya tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal, 12 atau 13 Rabiul Awal, wafatlah beliau. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. wafatlah beliau di hari Senin ketika duha telah meninggi dan panas semakin terik menjelang masuknya zuhur. Wafatlah Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beliau telah meninggalkan syariat yang sempurna yang wajib kita ikuti jika kita ingin meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayuwaffiqona jami'an lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.